Cinta, walau tak bersama, sepenuh hati padamu, ku cinta dengan jiwa, tak ingin jauh. Gerimis melanda hati, terlalu ku mencintai, tak rela melepasmu pergi, tak rela bila harus terjadi. Dimanapun kau berada.